hujan gerimis di pagi hari, membuat hatiku sepi begini. Nilakan di suram tertutup awan sedih. Ayunda ada di mana kini? Ayunda ada di mana kini? Hatiku terjerat bentur asmara, jantara waktu berputar bersama. Nafiri maghrib datang membisi daku. Sujudlah, sujud, Tuhan memanggilmu. Sujudlah, sujud, Tuhan. Seroja asmara bisa membuat dina, asmara bisa membuat bahagia. La sajak cinta, gejolak sukma laut asmara, pelepas rindu dahaga, senyum hatiku. Baribin, hatiku baribin, memanggil namamu. Baribin, hatiku memanggil namamu. Asmara indah bagai pelangi, asmara mekar bagai seroja, asmara bisa membuat dina, asmara bisa membuat bahagia. La la.